Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, al-amanatul ilmiyatu, amanah keilmuan, yaitu dalam hal seorang talibul ilim harus menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam mengemukakan keterangan-keterangan agama, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak asbun, tidak asal bunyi, tidak asmuni, asal muni, tapi betul-betul bisa dipercaya oleh umat di dalam mengemukakan keterangan-keterangan tentang agama ini. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, yajibu ala talibil ilmi, wajib atas talibil ilim, orang yang menuntut ilmu agama ini, fa'iqut tahalli bil amanatil ilmiyati, fa'iq melampaui atau mempunyai apa, keunggulan dalam bertahalli, berhias diri, bil amanatil ilmiyah, mempunyai keunggulan dalam menghiasi diri dengan al amanah al ilmiyah. Al amanah itu bisa dipercaya secara ilmu. Bila menukil keterangan ulama, bisa dipercaya bahwa itu memang keterangan ulama. Bila menukil dalil, bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, bahwa dalil itu sahih dan pengertiannya juga sahih. Bisa dipercaya amanah, mempunyai amanah ilmiah, fit talabi, di dalam menuntut ilmu. Dia dalam menuntut ilmu betul-betul mempunyai amanah, akhlak amanah, wattahammuli, dan di dalam mengemban membawa ilmu. Di mana orang menuntut ilmu, dia menampung pengetahuan ilmu agama itu, ilmu kitab was sunnah itu namanya attahammul, mencatatnya dan apa, menyimpan keterangan ilmu itu. Itu namanya at-tahammul, menerima dari ulama, dari seorang alim atau dari gurunya betul-betul dengan tahammulnya itu dengan amanah. Artinya tidak asal dia menerima kemudian difahami sendiri, enggak. Tapi betul-betul dia pastikan sebelum dia ambil sebagai pengetahuan dia, dipastikan pengertian yang benar daripada ilmu itu sampai betul-betul mantap, baru dia mengembannya, menerimanya. Wal amali, dan juga mempunyai sifat amanah dalam beramal dengan ilmu itu. Beramal dengan ilmu itu sesuai dengan pengertian yang benar daripada ilmu itu, dan menerapkan ilmu itu pada porsi yang benar. Menerapkan ilmu itu pada perkara yang memang dikehendaki demikian oleh ilmu itu. Wal balaghi, dan juga di samping amanah dalam beramal, juga amanah dalam balagh, menyampaikan ilmu itu. Wal ada'i, dan meriwayatkan ilmu itu dengan amanah pula. Maka diterangkan lebih lanjut di sini, fa inna salahal ummati fa inna falahal ummati fi salahi a'maliha, karena sesungguhnya falahal ummati, kebahagiaan, kesuksesan satu umat itu, fi salahi a'maliha, terletak pada kebaikan amalannya. Wa salahu a'maliha fi sihhati ulumiha, dan kebaikan amalan itu terletak pada kebenaran dalam memahami ilmu itu. Benar dalam memahami ilmunya itu menjadi apa? Menjadi syarat untuk baiknya amalannya. Wa sihhatu ulumiha fi ayyakuna rijaluha umana'a, dan benarnya ilmu seseorang itu terletak pada ayyakuna rijaluha umana, pada kedudukan bahwa rijaluha, orang-orang yang menyampaikan ilmu itu, orang-orang yang memahami ilmu itu, umana, adalah orang-orang kepercayaan. Fima yarwuna aw yasifuna, adalah orang-orang yang umana, orang-orang yang terpercaya di dalam meriwayatkan ilmu dan di dalam menerangkan ilmu itu. Faman tahaddatha fil ilmi bighairi amanatin, maka barang siapa yang berbicara tentang ilmu Al-Quran wa sunnah ini tanpa amanah, faqad massal ilma biqurhatin, maka sungguh dia telah menyentuh ilmu biqurhah, dengan luka. Dia menggores luka pada ilmu itu ketika dia berbicara tentang ilmu ini tanpa amanah. Wa wada'a fi sabili falahil ummati hajara athrah. Dan berarti pula kalau dia tidak amanah dalam berbicara tentang ilmu, seakan-akan dia meletakkan hajar, batu yang athrah, yang menjadi penghalang di jalan kemenangan fisabili falah, falahil ummah, kemenangan umat ini, jalan menuju kemenangan umat ini dia halangi dengan meletakkan batu penghalang. Dalam bentuk apa batu penghalangnya? Tidak amanah dalam berbicara tentang ilmu ini. Ya. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut pemahaman para salafus saleh ridwanullah alaihi majma'in terhadap ilmu ini, kalau tidak difahami dengan amanah dan tidak disampaikan dengan amanah dan tidak diamalkan dengan amanah, maka sekian banyak sampah-sampah akhlak, akhlak-akhlak yang bejat dikasih label salaf karena tidak adanya amanah. Taqwallah telah hilang. Kita melihat bukti kenyataan ketika amanah dalam hal ilmu ini hilang. Orang menerangkan amalan-amalan agung dari salafus saleh ketika tidak disertai dengan amanah ilmiah, maka amalan-amalan itu tampak seakan-akan sebagai sesuatu yang menjijikkan. Padahal itu amalan yang sangat agung dari para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Jihadul ilmi, al-jihad bil-Quran, yang merupakan jihadul akbar yang dilakukan oleh para salafus saleh, ketika hal ini diterangkan dan difahami dan diamalkan tanpa amanah ilmiah, maka akan tampil seakan-akan sebagai sebab untuk munafir, untuk orang itu lari daripada ilmul kitab wassunnah. Polusi-polusi akhlak ini merusakkan amanah ilmiah. Sikap-sikap yang tegas dari para salafus saleh, hajrul mubtadi contohnya, menjauhi dan memboikot ahli bid'ah dan at-tahdhir, memperingatkan umat dari pemikiran bid'ah atau dari orang yang membawa pemikiran bid'ah. Ini amalan-amalan yang agung yang diwariskan oleh salafus saleh kepada umat ini. Namun kalau amalan-amalan agung ini jatuh ke tangan orang yang tidak punya amanah, at-tahdir dan al-hajr tampil dalam wajah yang membuat larinya umat dari ilmu ini. Karena tidak ada amanah, tidak ada takwa Allah dalam menjalankan dan mengamalkan ilmu. At-tahdir menjadi ajang, at-tahdir wal hajr menjadi ajang untuk berbagai manuver-manuver hizbiyah yang dikasih label-label salaf. Ini contoh kasus, dan bukan hanya ini. Contoh kasus yang menunjukkan betapa bahayanya ilmu yang difahami dan diamalkan dan disampaikan tanpa amanah ilmiah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, amalan yang agung yang diwariskan oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, yang menjadi sebab terangkatnya kewibawaan umat ini di hadapan kuffar. Namun ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dilakukan tanpa amanah ilmiah, difahami tanpa amanah ilmiah, akhirnya menjadi ajang berbagai tindakan-tindakan ghulu, ahlul ghulu, dan menjadi fitnah munafirah yang membuat umat lari dari agama ini. Al-jihad fi sabilillah, ini zarwatu sanamil Islam, kata Nabi. Puncak tertinggi dari pengamalan Islam. Kalau difahami dan diamalkan tanpa amanah ilmiah, maka akan menjadi satu penampilan yang mengerikan dan meresahkan umat dengan sebab itu. Masih banyak lagi amalan-amalan dalam agama ini, dalam ilmu ini, kalau tidak difahami, dipelajari dan diamalkan dengan amanah ilmiah, sungguh akan menjadi fitnah besar terhadap umat ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah. Amalan sunnah menjadi bid'ah karena tidak adanya amanah ilmiah dalam memahami amalan sunnah itu dan mengamalkannya. Maka kita lihat nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min ahammi ma yakunu fi talabil ilmi, adalah termasuk dari perkara yang paling penting yang harus dipunyai oleh talibul ilm, oleh orang yang menuntut ilmu ini, ayyakuna aminan fi ilmi, dia harus menjadi orang yang amin, terpercaya dalam ilmunya. Fayakunu aminan fi naqlih, sehingga dia menjadi orang yang amin, terpercaya dalam menukilkan ilmu itu untuk disampaikan kepada orang. Wa yakunu aminan fi wasfih, dan dia harus menjadi orang yang terpercaya dalam menerangkan ilmu itu. Idza wasafa al hala fa yakunu aminan la yazidu wa la yanqus. Apabila menerangkan tentang satu keadaan atau satu berita, dia orang yang betul-betul amin, bisa dipercaya, tidak menambahi, tidak mengurangi. Ya. Wa idza naqala, dan apabila dia menyampaikan berita dari orang lain bahwa ada kejadian ini dan itu, bahwa si fulan berbuat ini, berkata ini, berkata berbuat ini dan itu, juga dia amin, betul-betul mempunyai amanah, sikap amanah, bisa dipercaya. Wa idza naqala falyakun aminan fin naqli. Apabila menukil berita, wa yakunu aminan fi wasfi, apabila menukil berita, dia betul-betul terpercaya dalam hal menukil berita itu. La yazidu wa la yanqus, tidak menambahi, tidak mengurangi berita itu. Wa kathirum minan nasi tungqisuhu hadhil amanah. Namun kata beliau rahimahullah, banyak orang mempunyai kekurangan tentang amanah masalah berita ini, menyampaikan berita tentang seseorang atau satu kaum atau sekelompok orang atau satu kejadian, orang tidak punya amanah masalah ini. Fatajiduhu yasifu fi kathirin minal hali, maka engkau dapati dia menerangkan dalam banyak perkara, banyak keadaan, ma yuafiqu ra'yahu wa yahdhiful baqi. Dia hanya menerangkan apa yang mencocoki pikirannya, wa yahdhiful baqi, dan membuang apa yang tidak cocok dengan kemauannya. Kebanyakan demikian. Apalagi menyampaikan berita tentang kehormatan seseorang muslim, menyangkut kehormatan seorang muslim, menyampaikan berita tentang perlakuan dan perkataan seorang muslim, ya, yang ini tidak ada wara', kebanyakan orang tidak mempunyai wara', tidak mempunyai kehati-hatian. Wara' itu sikap hati-hati untuk jangan dusta. Tidak orang mempunyai sikap wara' dalam hal ini. Wa yunqilu min aqwali ahli al-ilmi, dan juga mestinya seorang talibul ilm mempunyai amanah dalam menyampaikan atau menukil berita omongan dari para ulama. bal wa minan nususi, bahkan dalam menyampaikan, menukil nas-nas, dalil-dalil keterangan dari Al-Quran Sunnah, ma yuafiqu ra'yahu wa yahdhiful baqi. Dia menyampaikan itu sekadar apa yang mencocoki pikirannya, namun membuang sisanya. Apa yang tidak mencocoki dia dibuang. Istilahnya para ulama ini namanya bater. Bater, ba, ta, ro, bater. Itu artinya memotong keterangan yang semestinya saling berkait satu dengan yang lainnya, sengaja dipotong, dibuang untuk supaya bisa potongan kata itu dicocokkan dengan hawa nafsunya. Itu namanya bater. Dan ini termasuk khianah ilmiah, lawan daripada amanah ilmiah. Contohnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa saddada khutahu, beliau menyampaikan ketika ditanya tentang apa fatwa beliau, apa nasihat beliau tentang jihad di Maluku, di Indonesia. Beliau menerangkan, la jihad la fil Indonesia wala fi ghairi Indonesia, walakin difa'un nafsi fahada wajib. Tidak ada jihad, tidak di Indonesia dan tidak pula di luar Indonesia. Yang ada ialah membela diri. Kemudian beliau membawakan hadis, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdhihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dirampok hartanya terus dia bela, terus dibunuh dia, maka dia syahid, kata Nabi. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Ini lengkap. Kalau ini disampaikan dengan lengkap, maka orang paham. Jadi memang difa' anin nafs, membela diri ketika diserang oleh musuh, oleh kufar, maka wajib orang membela dirinya, dan syahid dia kalau sampai terbunuh dalam membela dirinya. Adapun jihad dalam pengertian beliau, yaitu jihad dalam pengertian nafirul am, mobilisasi umum, umat digerakkan, itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Islam yang mengomando nafirul am, itu mobilisasi umum itu. Adapun membela diri itu dinamakan difa' anin nafs, tidak dinamakan jihad dalam istilah yang beliau pegangi. Namun yang meminta fatwa tidak amanah, sedang cari-cari fatwa ulama yang kiranya bisa membenarkan tindakannya untuk tidak ikut berangkat jihad membela kaum muslimin yang diserang, daripada dituduh sebagai penakut, cari-cari keterangan ulama. Begitu mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa saddada khutahu menerangkan begitu, yang dipegangi oleh dia kalimat la jihad, la fi Indonesia wala fi ghairi Indonesia. Tidak ada jihad, tidak ada jihad wala di Indonesia wala di luar Indonesia. Pet sampai di situ. Ini butter namanya. Kalimat yang belakangan tadi, keterangan-keterangan tadi sampai hadis-hadisnya itu tadi dibuang. Diambil yang cocok untuk nafsunya, hawa nafsunya. Nah, ini tuh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan tidak ada itu jihad. No, begitu. Ini karena apa? Tidak ada amanah di dalam apa? Menerima ilmu dan menukil keterangan ulama untuk disampaikan kepada orang lain. Akibatnya jadi fitnah. Itu bahayanya. Menyesatkan umat dengan sebab tidak adanya amanah itu. Naam. Fayakunu kalladzi qala, maka tindakan mereka yang melakukan pemutusan dan membuat penyampaian nas syariah dengan tidak amanah itu seperti kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, maqala rabbuka lil uli sakru bal qala rabbuka wailul lil musallin. Tidak pernah Tuhanmu mencerca mengatakan tentang orang yang mabuk, lil uli sakiru, orang yang mabuk. Tidak pernah Tuhanmu mengutuknya. Bal qala rabbuka wailul lil musallin, tetapi yang justru dikatakan oleh Allah ialah celaka bagi orang yang sholat. Ini namanya batr. Ketika ditegur, lo kenapa kok mabuk, kok enggak sholat? Si pemabuk ini bilang, ma qala rabbuka lil uli sakiru bal qala rabbuka wailul lil musallin. Tuhanmu tidak mengutuk orang yang mabuk, tapi Tuhanmu mengutuk orang yang sholat. Karena adanya ayat fawailul lil musallin. Enggak ada ayat fawailul lil muskirin, begitu. Padahal kelanjutan ayat itu apa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Alladzinahum yura'un. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yang sholatnya itu lalai, yang mereka itu dalam sholatnya itu riya. Nah, ini kelanjutan ayat itu, tapi dipotong sampai kata-kata perkataan, maka celakalah atas orang yang sholat, titik. Begitu. Nah, ini contoh ekstrim orang yang tidak punya amanah dalam menyampaikan nas-nas dari Al-Quran was sunnah. Wa hadzafal ladzinahum an salatihim sahun. Ya, yang dibacakan cuma fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Adapun kelanjutan ayat itu, yaitu menerangkan orang yang sholat yang mana yang celaka, diterangkan oleh Allah, yaitu yang sholatnya itu lalai dan riya. Itu yang celaka, yang dikatakan oleh Allah celaka. Orang yang sholat, yang lalai dan riya. Tapi dipotong sampai kata fawailul lil musallin. Jadi celaka bagi orang yang sholat. Semua orang yang sholat celaka akhirnya dia difahami begitu. Nah ini namanya tidak punya amanah. Wa hadza la syakka annahu hajarun atharah. Dan ini tidak diragukan lagi, bentuk pengkhianatan ilmiah semacam ini tidak diragukan lagi adalah batu yang menghalangi orang atau umat ini kepada kebenaran. Wa annahu tadlisun 'alal ilmi, bahwa yang demikian itu adalah salah satu bentuk tadlis, pemalsuan, pengkaburan terhadap ilmu. Li annal wajiba an naqlu bi amanatin wal wasfi bi amanatin, karena sesungguhnya yang mestinya itu ialah menyampaikan, menukil satu keterangan itu dengan amanah dan menerangkan sesuatu masalah itu dengan amanah. Wa ma yadhurruka idza kana ad-dalilu ala khilafi ma taqul, dan sungguhnya tidaklah memudharatkan engkau apabila dalil dari Al-Qur'an was sunnah itu menyelisih apa yang engkau katakan, tidak merugikan engkau. Mestinya kalau dalil itu menyelisih apa yang engkau katakan, kau rujuk saja kepada dalil, bukan kau bertahan membela omonganmu. Fa inna wajibu 'alaika an tattabi' ad-dalil, karena engkau wajib mengikuti dalil, bukan justru membuang dalil dan tidak menyampaikan dalil itu karena menyelisih omonganmu, pendapatmu. Mestinya justru kalau engkau tahu pendapatmu itu menyelisihi dalil, engkau mengikuti dalil dan membuang omonganmu, bukan sebaliknya, membuang dalil mengikuti omonganmu. Wa antung qilahu lil ummati, dan semestinya engkau sampaikan dalil itu kepada umat, hatta takuna ala basiratin minal amri, sehingga betul-betul umat dalam keadaan basirah, mempunyai kejelasan terhadap satu masalah dari masalah-masalah agama ini. Umithlu hadhil halu a'ni adamul amanah, dan seperti keadaan ini, yaitu keadaan tidak adanya amanah, yujibu ayakunal insanu fasiqan, mengakibatkan seorang thalibul ilm menjadi fasik karena tidak amanah itu. La yuwathiqu lahu bi khaba la yuthaqu lahu bi khabarin, sehingga tidak bisa dipercaya dia dengan satu berita pun yang dia sampaikan. Wala yuqbalu lahu naqlun, dan tidak bisa diterima dari dia nukilan atau penyampaian berita dari orang lain. Li'annahu mudallis, karena dia adalah orang yang suka mengkaburkan berita. Nah ini peringatan penting ya bagi thalibul ilm. Segala fitnah yang terjadi di antara thalibul ilm sekarang ini dan dulu, ternyata sumbernya adalah adamul amanah, tidak adanya amanah ya dalam menyampaikan berita, dalam perkara ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam memahami ilmu, tidak ada amanah. Sumbernya di sini. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, kita jangan terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya, jangan. Cukup masa-masa lalu, generasi akibat salah asuhan sudah berlalu, ya jangan sampai terulang lagi. Akhlak amanah ini harus betul-betul kita latih dalam perkara yang paling kecil dan paling ringan pun, berita di antara kita. Amanah. Jadi di antara kita ini sering orang menganggapnya remeh, perkara yang remeh temeh, biasa, kecil, gak ada artinya. Padahal itu sangat berbahaya bagi masa depan kita di akhirat. Kalau kita sudah menganggap remeh perkara penyampaian berita itu, wah ini akan menjadi kepribadian khianat dalam kita menyampaikan omongan, menyampaikan berita. Dan kalau sudah ini menjadi kepribadian, maka ketika kita mempelajari ilmu akan menjadi dasar pemahaman kita, yaitu dengan cara khianat tadi. Dan dalam mengamalkan ilmu itu dan dalam menyampaikan ilmu itu juga akan menjadi dasar kepribadian kita, yaitu dengan hawa nafsu, kebiasaan khianat karena mengikuti hawa nafsu. Menyampaikan omongan, menyampaikan perkara-perkara di antara kita itu harus dilatih. Karena nanti kita akan menyampaikan omongan yang paling agung, yaitu omongan Allah dan omongan Rasulullah. Kalau kita tidak berlatih menyampaikan omongan sesama manusia ini, sesama thullabul ilm ini, tidak berlatih untuk amanah, maka na'udzubillah nanti bisa menjadi kepribadian kita akhirnya wal'iyadzubillah menjadi khain, orang yang khianat di dalam menyampaikan omongan Allah dan omongan Rasulnya. Ini perlu dicamkan untuk menjadi kewaspadaan bagi kita. Sebab kalau kita sudah tidak menganggap benci sikap khianat, hilanglah alarm yang ada pada diri kita. Ketika kita berkhianat dalam menyampaikan berita yang dikatakan oleh Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami', cukup seseorang itu dianggap telah berdusta ketika dia menyampaikan berita apa saja yang dia dengar tanpa teliti, tanpa tabayun, tanpa tasabut, dia sampaikan saja berita itu, maka cukup dia dikatakan oleh Nabi telah berdusta. Kalau kita membiasakan diri berdusta dengan cara begini, menyampaikan apa saja yang kita dengar, nah ini menjadi kepribadian lisan, akhirnya gampang untuk berkata yang dusta itu. Nah akhirnya rusaklah kepribadian kita. Ya, oleh karena itu cepat kita memperbaiki diri, jangan kita mengulangi apa yang sudah-sudah. Ya, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrotain, kata Nabi. Tidak akan seorang mukmin itu disengat dari satu lubang untuk dua kalinya, untuk kedua kalinya. Kalau sudah pernah disengat di lubang itu, jangan dicoba lagi, tanganmu dimasukkan lagi ke lubang yang sama. Nah, itu namanya bodoh itu. Enggak ngambil ibroh, enggak ngambil pelajaran. Nah, itu penting, tumbuhkan pergaulan di antara kita demikian. Dan jangan deket-deket sama orang yang mulutnya khain, yang mulutnya kadzab, yang mulutnya biasa untuk membikin gosip-gosip itu. Jangan deket-deket. Jauhkan diri dari orang-orang yang demikian, sebab nanti kita ketularan penyakit khianatnya itu. Ingat, penyakit itu yang menular, tapi kesehatan enggak menular. Ya. Kesehatan tidak menular kepada orang yang sakit, tapi penyakit itu menular dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Barakallahu fikum ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.